tentang hubungan ini. Perasaan yang tak kunjung terbagi. Aku menunggumu, aku menantimu. Jawaban di relung hatimu. Ku bertahan dengan kenyataan terbelenggu dengan keadaan. Adakah bahagia? Adakah rasa cinta? Aku memendam rasa.